بسم الله الرحمن الرحيم. Anda hati-hati, hati-hati, karena nanti akan banyak ini sifatnya. Salat jadi imam, begitu jadi imam maghrib bagus, makmumnya memuji, awas, pujian itu bisa dua. Bisa memberikan pahala, bisa datang dari setan untuk memancing dosa. Memberikan pahala kalau dijawab dengan hamdalah, alhamdulillah, saya enggak punya apa-apa, min fadlillah, ini dari Allah saja. Saya enggak punya apa-apa, tolong jangan disebutkan sanjungan lagi. Karena semua hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa datangnya dari setan, dorong-dorong antum. Begitu maghrib standar biasa bacaan, tiba-tiba isya jadi 6 harakat misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib. Begitu dipuji, isya berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Masya Allah. Nambah. Serasa pengen enak didengar oleh yang lain. Sum'ah. Sum'ah. Ingin terdengar. Sum'ah. Sama'ah. Ingin didengar oleh orang lain. Makanya setiap amalan yang menghadirkan riya, sum'ah, konsekuensi batal. Dua, dihinakan oleh Allah. Ketiga, diserupakan dengan amalan orang kafir, maksudnya tidak punya bekal akhirat. Karena itulah kemudian Imam Adz-Dzahabi mencantumkan dalam kitabnya ini Quran surah ke-25 ayat 23. Di sini tidak disebutkan referensinya, tapi saya bacakan Quran surah ke-25 ayat 23. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ada ayatnya? وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Di akhir pembahasannya. Di akhir pembahasan. Baik, lihat di halaman 10. Halaman 10 pertengahan, tidak pakai harakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7, sebelah kiri. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Jika ada orang berbuat baik dalam urusan dunia, وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Kami balas di dunia. Jadi kalau Anda mengerjakan urusan dunia, sekalipun Anda ria, Anda akan dibalas. Cuman rianya, dibalasnya dengan rianya, dunianya. Anda popularitas naik. Ya, jadi kalau Anda mengerjakan amalan karena pencitraan, citra Anda naik. Silakan Anda kerjakan apapun. Misal, Anda misalnya, maaf, punya harta, ingin bagi dengan orang lain. Tapi supaya ketahuan orang, kasih ini, kasih itu, beritakan. Beritakan, kasih gambar, kasih narasi. Niat Anda ingin diketahui, maka kata Allah, qadimna ila ma amilu min amal. Kami berikan balasan dunianya. Dia dipuji, diapresiasi. Anda punya kedudukan, ingin disorot orang misalnya, tampil pada banyak orang, bisa dengan tampilan yang tidak biasa. Biasanya normal, tiba-tiba ingin diketahui orang. Kesederhanaan Anda misalnya, pakai ini, pakai itu, silakan. Akan dibalas dengan apresiasi, urusan dunia. Biasa pakai sepatu, sekarang pakai sendal jepit misalnya. Biasa pakai batik, sekarang pakai kaos oblong misalnya. Ya, biasa di jalan, sekarang turun ke got misalnya. Misal, ya, terus Anda tampilkan, Anda upload, Anda sewa majalah, Anda sewa media. Ya, silakan. Nah, itu dibalas dalam urusan dunia. Dunia, hukumnya dunia. Di akhirat, maka itu akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dipakai ya Allah, tapi bukan karenamu, tapi karena urusan yang lain. Itu hukum. Paham ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dalam urusan-urusan dunia, Anda boleh jadi apapun. Tapi apa yang Anda kerjakan, pastikan jadi amal saleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.